Ku berhenti melindungimu. Mungkin caraku yang tak sempurna selalu saja membuat dirimu gelisah. Tak tahu mengapa batin ini tak mampu lepas dari maafkan aku bila ku mengekangmu. Lupakan aku bila itu membuatmu takkan terpuruk oleh cinta dariku. Lupakan aku meski cinta telah terjalin semakin dalam dan membuat kita tak mampu dan membuat kita tak mampu berpisah.